Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan, puan-puan. Bersama dengan saya lagi, Dr. Haji Tengku Asmadi, dalam segmen motivasi di Radio IKIM. Tuan-tuan dan puan-puan, salah satu daripada empat sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sifat fatanah atau bijaksana. Sifat bijaksana yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang membuatkan baginda disanjung oleh para sahabat dan disegani oleh pihak lawan. Sifat bijaksana yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah juga yang membolehkan baginda mengambil langkah yang penuh hikmah dalam menyelesaikan pelbagai masalah ummah. Dan sifat bijaksana itu telah membuatkan baginda berjaya melakukan transformasi yang luar biasa terhadap bangsa Arab jahiliah yang asalnya tidak mengenal Tuhan, bersifat kasar, bengis, berpecah belah, akhirnya menjadi satu bangsa yang bertamadun tinggi, berilmu dan juga berakhlak mulia. Dan semua ini berlaku hanya dalam masa 23 tahun sahaja selepas kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri bijaksana inilah yang perlu diterapkan dalam diri kita dan juga dalam generasi kita yang akan datang. Kita melihat sesuatu perkara sebenarnya berdasarkan keadaan diri kita dan bukannya keadaan yang sebenar. Dalam hidup ini, masing-masing mempunyai persepsi, tafsiran dan juga kefahaman yang tersendiri terhadap potensi dirinya, terhadap orang lain, terhadap apa yang ada di sekeliling, sesuatu kaum, satu-satu kelompok masyarakat dan sebagainya. Malah persepsi ataupun tafsiran terhadap sesebuah organisasi ataupun sesuatu peristiwa yang berlaku. Apa yang kita nampak belum tentu betul, belum tentu benar, tetapi akal kita menerimanya sebagai benar. Kerana apa? Kerana hati kita yang membenarkannya. Misalnya, kalau kita tak suka pada seseorang, maka mata akan nampak banyak keburukan, kesilapan, ya, kadang-kadang perkara yang dilakukan oleh individu-individu itu bukannya benda besar sangat. Benda yang kecil saja, tetapi kita rasakan begitu besar, begitu berat kesalahan itu di mata kita. Sebab apa? Sebab memang hati kita menolak, hati kita nak mencari kesilapan. Daripada awal, memang tunggu je. Ya, dah berlaku saja depan mata, umpama bola tanggung untuk kita kata apa sahaja ataupun buat apa-apa tindakan terhadap orang tersebut. Jadi, apabila kalau kita tengok, contohlah kan, kalau katakan ada seorang jutawan buat derma secara terang-terangan, maka akan ada di antara kita, kita akan kata apa? Kita akan kata, oh, orang kaya ni nak menunjuk-nunjuk akan kekayaan dia. Tetapi mungkin pada diri orang yang menderma itu, orang kaya itu, niatnya mungkin untuk dijadikan contoh agar orang lain terdorong untuk melakukan perkara yang sama. Mungkin orang kaya itu ramai lagi orang yang juga kaya, ramai kawan-kawan dia yang kaya-kaya, yang mana sebenarnya mampu melakukan perkara yang sama tetapi mereka tidak melakukan. Jadi dia nak tunjukkan contoh supaya dengan cara tak langsung kawan-kawannya, golongan yang di sekelilingnya juga akan melakukan perkara yang serupa. Jadi mereka yang berjaya adalah siapa dia? Mereka yang berjaya dalam hidup ini adalah mereka yang berjaya membuat satu keputusan yang bijaksana lagi menguntungkan. Dan keputusan yang bijaksana ini biasanya datang daripada pengalaman-pengalaman seseorang. Dan mereka yang misalnya mendapat keputusan nombor satu dalam kelas, dapat semua A setiap kali peperiksaan dan sebagainya, memang mereka ini tergolong ya, daripada golongan yang kita panggil sebagai bijak pandai. Tetapi pandai belum tentu bijaksana. pandai, bijak, tetapi kadang-kadang membuat keputusan yang tidak berhikmah, mengambil tindakan yang tidak cukup dewasa, tidak matang. Jadi orang yang bijaksana adalah yang mampu melakukan sesuatu keputusan berdasarkan pertimbangan akal yang dipandu oleh hati yang bersih. Pertimbangan akal yang dipimpin oleh iman. Inilah orang yang bijaksana. Akal yang bijaksana tidak didorong oleh nafsu dan tidak pula dipengaruhi oleh sentimen-sentimen. Misalnya, kalau kita lihat seorang hakim, bila dia nak buat satu-satu keputusan, kalaulah dia buat keputusan berdasarkan sentimen, maka tidak layak dia dipanggil sebagai seorang hakim yang bijaksana. Ya, jadi itulah pentingnya sebenarnya bijaksana ni, dia tak ada pada semua orang. Ya, dia tak ada pada semua orang. Dia ada pada orang-orang yang mempunyai pengalaman hidup yang luar biasa ataupun orang yang sering berfikir dan memerhatikan ya apa yang berlaku di sekeliling dia, dan orang yang berfikir sebelum berkata-kata, orang yang sabar dalam membuat keputusan sehinggalah fakta-fakta yang ada di tangannya cukup lengkap untuk dia berkata-kata dan memutuskan sesuatu perkara. Jadi berikut adalah beberapa tip lah yang boleh saya kongsikan agar kita selepas ini tergolong dalam kumpulan atau menjadi seorang insan yang bijaksana. Macam mana kita nak jadi orang yang bijaksana? Baik, mari kita tengok sama-sama. Yang pertama, kita perlu tingkatkan ilmu pengetahuan dengan banyak belajar, dengan banyak membaca. Ya, maknanya tadi, kita kena jadi orang yang berilmu dengan banyak baca buku. Orang yang banyak membaca, lagi banyak dia membaca, lagi banyak ilmu pengetahuan. Lagi banyak dia membaca, lagi banyak yang dia tahu. Lagi banyak yang dia baca, maka lagi sarat ilmunya. Dan biasanya, orang yang sebegini, yang membaca kerana mencari ilmu, bukan kerana nak lulus peperiksaan, bukan kerana nak dapat ijazah dengan grade kelas yang pertama, ya, maka orang seperti inilah yang akan jadi orang yang bijaksana. Itu satu. Yang kedua, untuk menjadi orang yang bijaksana, kita kena bergaul dan kena rajin bertanya dengan mereka yang berjaya. Ya, para ilmuwan, dengan ahli agama, dengan orang yang telah pun berjaya dalam bidang yang kita nak ceburi. Jadi oleh sebab itu, kita perlu sangat-sangat untuk bergaul dan rajin bertanya, bukan sekadar bergaul sahaja. Dan kita perlu menjadi seorang pemerhati. Dan bila kita memerhati itu tadi, kita tengok, kita perhati, kita selidik, kita halusi betul-betul. Ya, sampai kepada perkara yang kecil-kecil yang dilakukan oleh golongan-golongan berjaya, ilmuwan dan ahli agama ini. Jadi kita belajar daripadanya. Okey, yang ketiga, ya, kita latih untuk diri kita berfikir secara kritis, secara kreatif dan juga secara inovatif. Ya, jangan kita terima apa yang ada di depan kita itu sebagai perkara yang sudah sempurna. Kita kena sentiasa tanya, boleh tak sesuatu ini dibuat dengan cara yang berbeza? Ya, kalau misalnya kita di tempat kerja, kita fikirkan, boleh tak dimurahkan lagi kos dia? Boleh tak dijimatkan lagi? Boleh tak dikurangkan pembaziran? Boleh tak dijimatkan masa? Boleh tak kita lakukan sesuatu yang sama, hasil serupa dengan kita menjimatkan tenaga kerja dan mempercepatkannya misalnya? Dan macam-macam lah. Jadi perkataan atau pertanyaan boleh atau tidak, boleh atau tidak ini biasanya akan mencetuskan pemikiran yang kritis dan kreatif, malah inovatif. Baik, yang keempat, untuk kita menjadi seorang yang bijaksana, kita perlu bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang keji seperti sifat dengki, tamak, rakus, sifat gelojoh, sifat sombong, sifat ego, sifat buruk sangka. Sebab apabila sifat-sifat seperti itu ia tertanam dalam diri kita, maka apa yang berlaku bila kita berfikir, bila kita buat keputusan, ya, bila kita ambil tindakan, seringkali kita dipengaruhi oleh sifat-sifat yang keji itu, maka kita mungkin berlaku zalim dan tidak berlaku adil dengan mereka yang berdepan dengan kita atau berurusan dengan kita. Okey, yang kelima, kita kena luruskan niat dan ikhlaskan hati dalam apa juga tindakan dan perlakuan kita. Ingat, innama a'malu bin niat. Setiap amalan mulanya dengan niat. Jadi kita kena bersihkan hati kita, ikhlaskan hati kita, buat apa pun lillahi ta'ala, buat apa pun kerana Allah, yang mencari keredaan Allah, mencari keberkatan. Dan yang keenam, kita kena sentiasa dekatkan hati kita dengan Allah, sentiasa rajin buat solat istikharah dalam mencari jawapan-jawapan kepada persoalan-persoalan yang sukar. Dan insyaAllah bila kita berdepan dengan masalah, kita serah kepada Allah, ya, kita pandang Allah, kita minta ilham pandangan daripada Allah supaya Allah berikan kita buah fikiran yang hebat. Dan sekiranya sesuatu perkara itu yang kita nak berkata-kata demi mencari kebaikan, kita nak bercakap demi mencari sesuatu kebajikan, maka insyaAllah setiap percakapan, setiap perbuatan, tingkah laku kita akan menjadi tingkah laku seorang yang bijaksana, insyaAllah. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.